Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang bab al-i'lal wal ibdal. Kemarin sudah disampaikan pendahuluan atau pengantar mukaddimah dari bab ini. Kemudian insyaallah yang berikutnya langsung kita masuk pada pembahasannya. Awalan yang pertama, pembahasan pertama pada bab i'lal dan ibdal ini, qalbul wawi wal ya'i hamzatan. Qalbul wawi wal ya'i hamzatan. Mengganti atau mengubah huruf wawu dan huruf ya menjadi hamzah. Menjadi huruf hamzah. Jadi asalnya huruf tersebut adalah huruf wawu ataupun huruf ya, kemudian diubah menjadi huruf hamzah. Idza waqa'atil wawu awil ya'u, jika huruf wawu atau huruf ya itu terletak fi mawadhi'a muayyanatin, pada tempat-tempat tertentu ya, pada tempat-tempat tertentu, jadi tidak sembarang tempat tapi muayyanah ya, tertentu. Fa innaha tuqlabu hamzatan, maka sungguh wawu ataupun ya tersebut itu diubah, diganti menjadi hamzah. Wawu diubah menjadi hamzah atau huruf ya itu diubah menjadi hamzah. وهذه المواضع خمسة, dan tempat-tempat ini, tempat di mana wawu ataupun ya itu berubah menjadi hamzah, itu ada lima tempat. Wahia, yakni awalan yang pertama, idza tatarrafat alwawu awil ya'u, jika wawu ataupun ya tersebut itu terletak di ujung ya, tatarrafat, di tepi atau di ujung, maksudnya di akhir kata, di akhir kalimat, di akhir isim. Ba'da alifin zaidatin, sesudah alif tambahan. Jika huruf wawu atau huruf ya itu berada di ujung kata dan yang terletak sesudah alif tambahan. Ai idza waqa'at akhiral kalimati, jika wawu atau ya tersebut terletak di akhir kalimat. Ya, di ujung kata maksudnya di akhir kalimat, di akhir kata. Assalamualaikum. Akhiral kalimati, akhir kata. Ya. Kalimat ini maknanya kata. Ya. Jadi jika wawu atau ya tersebut terletak di akhir kata, ya, disyaratui wujudi alifin zaidatin qablaha, dengan syarat adanya alif tambahan sebelumnya, adanya huruf alif tambahan sebelum wawu ataupun sebelum ya tersebut. Ya. Wa dzalika mithlu, hal ini, hal tersebut contohnya sama'un bina'un, pada dua kata ini, sama'un, bina'un. Ya, dijelaskan wa dzalika li'anna aslahuma sama'un bina'um. Jadi asal dari keduanya adalah sama'un, ya, dengan huruf wawu di akhir kata, dan bina'un dengan huruf ya di akhir kata. Aslinya demikian, ya, wawu dan ya, ya, sama'un bina'un. Al-ula ala wazni fa'alin, yang pertama yaitu sama'un tersebut ini mengikuti wazan fa'alun, ya, dari fi'ilnya sama yasmu, kemudian dibentuk mengikuti wazan sama, mengikuti wazan fa'alun menjadi sama'un, ya, karena huruf aslinya adalah wawu, itu tampak pada fi'ilnya, ya, sama yasmu. Pada fi'il mudhara' itu tampak huruf asli adalah wawu, ya, sama yasmu. Jadi, sehingga ketika dibentuk mengikuti wazan fa'alun maka akan menjadi sama'un, ya, dengan huruf asli wawu di akhir kata ini. Wasaliyatu ala wazni fi'alin, ala wazni fi'alin. Dan yang kedua yaitu bina'un, kata bina'un tadi ini mengikuti wazan fi'alun. Ya. Dilihat dari fi'il asalnya bana, ya, yabni. Ya, di situ tampak, ya, huruf aslinya adalah huruf ya pada fi'il mudhari'nya. Bana yabni. Ya, dari ini, dari fi'il ini kemudian dibentuk ism mengikuti wazan fi'alun menjadi binayun dengan huruf asli ya pada akhir kata tersebut. Nah, kemudian apa? Dari dua wazan ini, fa'alun dan fi'alun, dan tadi dilihat dari, dan juga dilihat dari fi'il aslinya, tampak di situ apa? Ai annal alifa za'idatun. Bahwasanya alif tersebut, alif pada wazan fa'alun dan juga pada wazan fi'alun itu adalah tambahan. Ya, pada wazan fa'alun huruf yang asli, ya, pada fa kalimah ain dan lam. Sehingga apa, alifnya itu tambahan, bukan asli. Fi'alun juga demikian, huruf asli itu diwakili digantikan oleh fa, ain dan lam. Sehingga dari situ tampak alif itu adalah tambahan. Dan juga tadi dilihat dari fi'il asalnya, ya, ya, yasmu, yad, yabni pada fi'il mudhari', ya, tampak di situ tidak ada alif. Ya, dan huruf aslinya tadi wawu dan ya. Ini. Nah, karena alif itu tambahan dan kemudian wawu atau ya tadi terletak sesudah alif tambahan tersebut, maka apa? Wa min tamma qulibatil wawu wal ya'u hamzatan. Dan dari sana maka huruf wawu dan huruf ya itu diubah, diganti menjadi hamzah. Sehingga dari sama'un wawunya diubah, diganti menjadi hamzah, menjadi sama'un. Dari bina'un ya'nya ini diubah, diganti menjadi hamzah, menjadi bina'un. Jadi ini yang pertama, ya, huruf wawu ataupun huruf ya tersebut terletak di akhir kata dan terletak sesudah alif tambahan. Maka wawu ataupun ya itu diubah menjadi hamzah. Ini. Kemudian ada tambahan keterangan di sini. Faida kanatil kalimatu tadkhulu 'alaiha ta'ut ta'nitsi. Jika kata tersebut, ya, dimasuki oleh ta' ta'nits. Ya, kata tadi yang berakhiran wawu ataupun ya kemudian diganti menjadi hamzah, itu kemudian dimasuki oleh tak takmir, ya, ditambahkan tak takmir di akhirnya. Ai, maksudnya apa penambahan tak takmir tersebut? Ai, annalaha muzakkaran wa muannatsan. Jadi kata tersebut itu mempunyai bentuk muzakkar dan juga bentuk muannats. Untuk muzakkar maupun untuk muannats masing-masing ada. Kalau muzakkar tanpa tak takmir, adapun kalau untuk muannats itu dengan tambahan tak takmir di akhirnya. Dalam keadaan demikian bagaimana? Fa inna hadhihi ta'u la tamda'u min qalbil wawi awil ya'i hamzatan. Maka tak takmir ini tidak mencegah, tidak menghalangi dari pengubahan wawu ataupun ya menjadi hamzah. Artinya apa? Wawu ataupun ya itu tetap berubah menjadi hamzah. Walaupun itu ada tambahan tak takmir di akhirnya. Tidak menghalanginya. Ai ka'annaha la tazalu fi akhiril kalimati. Jadi huruf hamzah tersebut itu selalu ada dalam pada akhir kata tersebut. Walaupun ada tak takmir, hamzahnya selalu ada demikian, menggantikan wawu ataupun ya tadi. Mitlu, contoh. Ini contohnya berbeda dengan contoh yang sebelumnya, karena untuk kata sama'un ataupun bina'un ini hanya satu lafaz ini, artinya tidak mempunyai bentuk muzakkar maupun bentuk mu'annas. Jadi ini satu lafaz. Nah nanti yang bisa mempunyai bentuk muzakkar maupun mu'annas, ya tentunya yang secara makna juga terkait dengan makna muzakkar maupun makna mu'annas. Bisa muzakkar, bisa mu'annas. Sehingga di sini contoh juga menggunakan lafaz yang lain yang bisa sesuai dengan maknanya tadi, untuk muzakkar dan untuk mu'annas. Contoh masyayun, masyayun, dari fi'il masya yamshi kemudian diubah menjadi bentuk ini mubalaghah, masyayun mengikuti wazan fa'alun. Ini salah satu sighah mubalaghah, dari fi'il masya yamshi, apa berjalan, masya yamshi kemudian diubah dalam bentuk sighah mubalaghah mengikuti wazan fa'alun menjadi masyayun, yang banyak berjalan atau yang sering berjalan. Nah sebagaimana aslinya pada fi'il tadi masya yamshi, huruf akhir itu adalah huruf ya, itu tampak pada fi'il mudhari'nya yamshi, sehingga ketika diubah bentuknya mengikuti wazan fa'alun dia akan menjadi masyayun, huruf akhir dengan ya. Kemudian sesuai kaidahnya tadi, ya ini terletak sesudah alif tambahan. Tadi wazannya kan fa'alun. Di situ ada alif, alifnya tambahan. Ya terletak sesudah alif tambahan, maka ya-nya diubah menjadi hamzah. Sehingga di situ dari masyayun tuqlabu ila masya'in, diubah diganti menjadi masya'un, dengan hamzah. Ya-nya berubah menjadi hamzah. Hamzah. Dan ini untuk muzakkar, untuk laki-laki. Maksudnya maknanya apa? Masya'un yang banyak berjalan atau yang sering berjalan itu untuk laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang banyak berjalan. Seorang laki-laki yang sering berjalan. Ini makna dari masya'un. Lalu kalau ada seorang perempuan yang banyak berjalan, yang sering berjalan bagaimana? Wa tu'annatu. Dan lafaz ini bisa dijadikan mu'annas dengan makna tadi perempuan yang banyak berjalan. Bagaimana? Fanaqulu masya'atun, sehingga kita katakan masya'atun. Jadi menjadikan mu'annas dengan menambahkan tak taknis atau tak marfutoh di akhirnya. Dari masya'un menjadi masya'atun. Ini menjadi mu'annas. Ya. Menjadi mu'annas. Yakni tadi perempuan yang banyak atau yang sering berjalan. Dan ketika ditambahkan tak taknis seperti ini, dalam keadaan dia mempunyai bentuk muzakkar maupun mu'annas, maka hamzah tetap dengan hamzahnya. Artinya apa? Huruf aslinya ya tersebut tetap diganti menjadi hamzah, tidak terhalangi oleh adanya tak taknis tersebut. Oke, hingga tetap tadi menjadi masya'atun, tetap dengan hamzah, ya-nya tetap diganti dengan hamzah seperti itu, kemudian baru tambahkan tak taknis. Wa kadzalika bannayun. Tuqlabu ila banna'in wa banna'atin. Ya, bannayun. Ya. Yang banyak membangun. Ya, dari banna'in berni, membangun atau membentuk. Diubah. Ya, mengikuti wazan fa'alun menjadi bannayun. Aslinya dengan ya. Kemudian ya-nya terletak sesudah alif tambahan, maka ya itu diubah menjadi hamzah sehingga menjadi banna'un. Untuk yang laki-laki, untuk yang muzakkar, ketika digunakan untuk mu'annas menjadi banna'atun dengan menambahkan ta'nif. Jadi, banna'yun menjadi banna'un dan banna'atun. Jadi ya-nya tetap diubah menjadi hamzah, walaupun ada penambahan taklif sesudahnya. Ini pada kata yang mempunyai makna muzakkar maupun mu'annas. Ya. Kemudian disertai dengan taklif. Ya. Maka huruf wawu ataupun ya itu tetap diubah menjadi hamzah. Amma penjelasan berikutnya. Ya, amma kalimatu halawatun masalan. Ya, halawatin. Ya, amma kalimati halawatin. Amma kalimatu halawatin masalan. Adapun pada kata halawatun sebagai contoh. Halawatun. Ya, bandingkan dengan yang sebelumnya tadi dengan masya'un dan banna'un. Halawatun di sini huruf akhirnya tak taknis. Dan sebelum tak taknis itu huruf wawu. Sebelum wawu hurufnya alif. Artinya apa? Kalau dilihat dari yang nampak ini seperti pada banna'yun ataupun masya'yun tadi. Yang kemudian ditambahkan tak taknis. Jadi diakhiri dengan wawu ataupun ya, kemudian sebelumnya alif. Kemudian ada penambahan tak taknis. Nah, di sini halawatun. Fa innal wawa fiha la tuqlabu hamzatan. Wawu pada halawatun ini tidak diubah menjadi hamzah. Berbeda dengan masya'un tadi, banna'un tadi, atau asalnya masya'un ataupun banna'un, itu ya-nya diubah menjadi hamzah. Adapun pada halawatun, ini wawunya tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Rahma wuku'iha ba'da alifin za'idatin, walaupun wawu tersebut, wawu pada halawatun ini terletak sesudah alif tambahan. Ya, wawu terletak sesudah alif tambahan, kemudian ada penambahan tak taknis. Ya, tetapi wawunya tidak diubah menjadi hamzah. Wadzalika hal itu karena li'anna ta'at ta'nifi mulazimatan. Ya, mulazamatan. Li'anna ta'at ta'nifi mulazamatun lihadihil kalimati da'iman. Karena tak taknis itu selalu ada pada kata ini. ya, mulazamah, ya, selalu ada melazimi pada kata ini, daiman, terus menerus. Ya, id la naqulu halawun, yakni kita tidak mengatakan misalnya halawun. Ya, tidak ada kata halawun. Kalau dikatakan halawun ini tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Maksudnya apa? Tidak difahami. Tetapi ketika dikatakan halawatun dengan adanya tak ta'nits, ini baru bisa dimengerti artinya, maknanya. Ya. Yang manis, ya, sesuatu atau kemanis, sesuatu yang manis, ya. Halawah. Ini. Hal yang manis, ya. Ini. Jadi tak ta'nits pada halawatun ini berbeda fungsinya atau berbeda faedahnya dengan tak ta'nits pada banna'un banna'atun tadi, masya'un masya'atun tadi. Jadi tak ta'nits itu bisa untuk membedakan antara bentuk yang digunakan untuk muzakkar dengan mu'annas, tetapi bisa pula tak ta'nits itu memang selalu melekat pada satu isim dan tidak membedakan antara bentuk muzakkar maupun mu'annas. Jadi memang hanya digunakan pada satu bentuk isim saja, ya, untuk menunjukkan satu makna tertentu, tidak membedakan, tidak untuk membedakan antara yang muzakkar dengan mu'annas. Jadi perhatikan tak ta'nits. Ya. Nah, ketika tak ta'nits ini tidak untuk membedakan muzakkar mu'annas, tak ta'nits tersebut itu selalu ada dalam kata itu, ya, selalu menyertai kata tersebut, maka dalam hal ini huruf wawu itu tidak berubah menjadi hamzah. Jadi wawunya tetap dengan wawu. Ini. Jadi bedakan jenis faedah ataupun makna dari tak ta'nits tersebut. Kalau tak ta'nits itu membedakan antara bentuk yang muzakkar dengan yang mu'annas, maka huruf wawu atau ya itu berubah menjadi hamzah dengan adanya tak ta'nits. Adapun kalau tak ta'nits itu selalu ada dalam kalimat tersebut, selalu menyertai kata tersebut, ya, tidak untuk membedakan muzakkar mu'annas, maka huruf wawu ataupun huruf ya itu tetap dengan aslinya, yaitu tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya, tidak diubah menjadi hamzah. Ini. Ini perhatikan contoh dan keadaannya, kondisinya, ya, seperti itu. Hadhihi idzan hiya al-qa'idatul ula. Ini jadi adalah kaidah yang pertama. Ya, tadi jika wawu ataupun ya terletak di akhir kata yang sesudah dan terletak sesudah alif tambahan, maka huruf wawu atau ya itu diubah menjadi hamzah. Ini kaidah yang pertama. Wa 'ala asatiha, dan pada dasarnya ini la tuqalabul ya'u awil wawu hamzatan, maka tidaklah diubah huruf ya ataupun huruf wawu itu menjadi hamzah fi mithli qawilan wa ba'i'an, pada kata misalnya qawilan dan ba'i'an. Okay. Sesuai dengan kaidah ini, kaidah yang pertama, ya, dasarnya kaidah yang pertama ini. Nah, dari dasar kaidah yang pertama ini, maka wawu ataupun ya pada kata qawilun ataupun bayi'un ini tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Li'annahuma lam taqa'a fi akhiril kalimati, karena keduanya wawu dan ya pada kata qawilun dan bayi'un ini tidak terletak di akhir kata, tapi di tengah-tengah kata. Jadi kalau menurut faedah yang pertama, maka ini tidak diubah menjadi hamzah. Wala fi mithli ghazwun wa dhabyun, dan juga tidak pula pada contoh ghazwun dan dhabyun. Ghazwun wawunya tidak diubah menjadi hamzah. Dhabyun ya yang akhir kata ini juga tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Li adami wujudi alifin qablaha. Karena tidak ada alif sebelumnya. Ya, tidak ada alif sebelum wawu ataupun sebelum ya. Ghazwun, dhabyun, ya. Tidak ada alifnya sebelum wawu ataupun sebelum ya. Sehingga apa? Dia tidak memenuhi syarat faedah yang pertama, sehingga wawu ataupun ya itu tetap dengan aslinya, dengan wawu ataupun dengan ya. Wala fi mithli ayin, dan juga tidak pula pada contoh misalnya ayun, ya, jamak dari ayatun, ya, ayat, ya, jamaknya ayun. Li'annal alifal allati qabla al-ya'i asliyatun. Kenapa pada ayun ini ya'nya tidak diubah menjadi hamzah, ya? Ayun ini kan diakhir dengan ya. Ya, kalau ditulis diuraikan jadi a itu ada tanda mat, ya, tanda panjang, itu menggantikan penulisan hamzah yang diikuti oleh alif. Jadi hamzah kemudian alif dibaca panjang ya, a kemudian yun. Nah kalau dilihat pada ayun huruf ya itu terletak sesudah alif, ya, ayun ya-nya ini di akhir kata terletak sesudah alif. Kalau menurut kaidah tadi mestinya dia diubah menjadi hamzah sepintas yang nampak, ya, sesuai kaidahnya ya di akhir kata terletak sesudah alif akan diubah menjadi hamzah, tetapi pada ayun ini tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Li'annal alifa alladhi qabalal ya'i asliyatun. Karena huruf alif sebelum ya, ya pada ayun, alif sebelum ya ini adalah huruf akli. Ya, alifnya itu akli. Ya, yang menjadikan berubah tadi ketika alif itu apa? Zaidah. Alifnya tambahan. Ya, itu yang menjadikan berubah menjadi hamzah. Kalau alifnya zaidah, alifnya tambahan. Tetapi kalau alifnya itu asli, huruf asli dari kata tersebut, maka huruf ya ataupun wawu sesudah alif yang asli ini tidak diubah menjadi hamzah. Jadi tetap dengan huruf ya-nya ataupun dengan huruf wawunya. Ini. Jadi dari satu kaidah tadi ya, perhatikan masing-masing kaidah atau masing-masing kata yang disebutkan, yang diungkapkan dalam kaidah tersebut. Jadi itu menjadi syarat. Artinya kalau itu terpenuhi syarat-syaratnya, maka berlaku hukum tersebut. Tadi ya, wawu atau ya terletak di akhir kata. Ya, di akhir kata. Diperhatikan akhir kata. Berarti kalau tidak di akhir maka tidak terpenuhi, maka tidak berubah. Dengan syarat adanya alif tambahan. Syaratnya ada alif. Kalau ada alif berarti berubah. Kalau tidak ada alif berarti tidak berubah. Kemudian alifnya zaidah, alifnya tambahan. Berarti kalau alifnya bukan tambahan, alifnya itu asli, maka tidak berubah. Yang menjadikan berubah ketika alifnya zaidah. Ini. Jadi dari kata-kata yang ada dalam kaidah, perhatikan itu ketika disebutkan dengan rinci, menunjukkan itu semacam syarat. Kalau itu terpenuhi, ada semuanya, maka hukum atau amalan dari kaidah tersebut akan berlaku. Tetapi kalau tidak terpenuhi, tidak memenuhi syarat, berarti tidak berlaku, sehingga tidak perlu diubah. Ini. Ini ya, perhatikan di sini. Tadi ya, dari qawilun bayi'un, sesuai dengan kaidah pertama ini, maka itu wawu dan ya tidak berubah. Ghazun, zabyun juga demikian tidak berubah. Demikian pula dengan ayun, ini juga tidak berubah. Kemudian ada satu catatan tambahan. Wa tanṭabiqu hadhihi al-qā'idatu aidan 'ala harfil alif. Kaidah ini juga diterapkan pada huruf alif, berlaku pada huruf alif. kaidah mengganti wawu atau ya menjadi hamzah, ini juga berlaku pada huruf alif. Jadi tidak hanya wawu atau ya saja, tapi juga berlaku pada huruf alif. Tentunya apa? Dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, memenuhi syarat-syarat tersebut. Ai yakni apa? Idza waqa'at fi akhiril kalimati ba'da alifin zaidatin. Jika alif itu terletak di akhir kata sesudah alif tambahan. Terpenuhi atau sesuai dengan kaidahnya, terletak di akhir kata sesudah alif tambahan. Ada alif dan alifnya itu sifatnya tambahan. Maka dalam keadaan ini alif tersebut, fa innaha tuqlabu hamzatan, alif itu diubah diganti menjadi hamzah. Ya. Sebagai contoh bagi jelas, fa hum yaquluna inna kalimata hamra'a asluha hamra. Mereka ya para ahli bahasa mengatakan bahwasanya kata hamra'u ya, hamra'u untuk muannats dari ahmaru ya, yang berwarna merah ya, untuk muannats untuk perempuan ya, hamra'u ini aslinya adalah hamra ya, aslinya adalah hamra ya. Ya, dan dilihat dari asalnya yang muzakkar ahmaru, ahmaru. Ya, pada yang muzakkar ahmaru di akhir kata ahmaru ini tidak ada alif, ya, tidak ada alif. Atau nanti kalau mau dirunut pada fi'ilnya ataupun pada masdar juga demikian, tidak ada alif di akhir kata ini secara asal, sehingga ketika dibentuk menjadi hamra untuk muannas ini kemudian ada alif di akhir, menunjukkan alif pada hamra ini zaidah, alifnya tambahan. Oke. Alif pada hamra itu adalah tambahan, bukan asli. Hingga ini terpenuhi syaratnya di akhir kata alhamdulillah. Keadaan alifnya ini, alif pada hamra ini adalah alif zaidah. Jadi ada alif zaidah, alif tambahan. Kemudian summa muddatil alifu, kemudian alifnya dipanjangkan. Alif tambahan tersebut dipanjangkan. Ai zidat alifan ukhra, yakni alif itu ditambah dengan alif yang lain. Ya, ada dipanjangkan dari hamra alif tambahan itu tadi, kemudian ditambahkan dengan alif yang lain. Ya, menjadi panjang, menjadi hamra, ya, tambah panjang lagi. Hamra sudah panjang, kemudian ditambahkan dipanjangkan lagi. Ya. Faka'anna surata hiya hamra, maka bentuknya itu menjadi seperti ini. Hamra, ya, ada dua alif. Ya, alif yang tambahan tadi, kemudian ditambahkan alif lagi. Fawaqa'at al-alifu mutatarrifatan ba'da alifin za'idatin. Sehingga alif tersebut, alif yang tambahan lagi untuk panjang untuk memanjangkan tadi, ini berada di akhir kata, di ujung kata atau di akhir kata sesudah adanya alif tambahan. Ya, jadi alif-alif yang kedua ya, pada hamra yang dua alif itu, ini ada di ujung atau di akhir kata yang terletak sesudah alif tambahan yang pertama tadi. Sehingga apa? Fatuqlabu hamzatan. Sehingga alif yang kedua itu diubah menjadi hamzah, litasira supaya menjadi hamra'u. Ya, alif yang kedua itu tadi kemudian diubah menjadi hamzah sehingga menjadi hamra'u. ini. Ini disebutkan demikian, ya. Berlaku pula untuk alif, ya, ketika berada di akhir kata terletak sesudah alif tambahan, maka alif itu juga diubah, diganti menjadi hamzah. Ini faedah yang pertama, ya, tempat yang pertama di mana huruf wawu ataupun huruf ya itu diubah menjadi hamzah dengan beberapa penjelasan tadi. Baik. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Baik. Berikutnya, kalau tidak ada, tanian yang kedua. Tempat yang kedua. Antaqa al-wawu awil ya'u aidan lismi fa'ilin. Huruf wawu ataupun huruf ya itu terletak aidan lismi fa'ilin. Ya, terletak pada ain kalimah. Ya, aidan di sini maksudnya pada ain kalimah. Ya, untuk atau pada ism fa'il. Ya, lismi fa'ilin. Ain kalimah pada ism fa'il. Ya, huruf wawu atau huruf ya terletak pada ain kalimah di ism fa'il. Baik. Ism fa'il. Ism fa'il dari yang sulasi, dari yang tiga huruf, bagaimana? Dia mengikuti wazan fa'ilun. Ya, dari kata yang tersusun tiga huruf, sulasi, ism fa'ilnya ini mengikuti wazan fa'ilun. Nah, dari fa'ilun ini tadi, ism fa'il ini tadi, ketika ain kalimahnya itu nanti berupa huruf wawu atau huruf ya. Ya. Dari wazan fa'ilun ketika huruf ketika ain kalimah tersebut berupa huruf wawu ataupun huruf ya. Jadi, ini maksudnya. Ya. Jadi, wawu atau ya pada ain kalimah pada ism fa'il ini bisyartai dengan syarat. Ya, dengan syarat ayyakuna al-fi'lu ajwafa. Dengan syarat fi'il tersebut adalah ajwaf. Ya, fi'il itu adalah ajwaf. Apa ajwaf? Ya, yakni fi'il yang ain kalimahnya ini berupa huruf illah. Ya, ain kalimah dari fi'il ini berupa huruf illah. Ya, huruf alif atau wawu atau ya. Ini. Wa kanat ainuhu dan ain kalimahnya tersebut yang berupa huruf illah ini qad u'illat. Ya, ini telah diganti. Jadi u'illat maknanya ai qulibat ila harfin akhar, diganti menjadi huruf yang lain. Jadi ain kalimah yang berupa huruf illah pada fi'il tersebut ini sudah diganti menjadi huruf yang lain. Diganti menjadi huruf illah yang lain. Wa dzalika mithlu, sebagai contoh ya, untuk lebih jelas contoh qala. Ya, pada fi'il qala. Ini fi'il ajwaf. Yakni apa? Ain kalimah berupa huruf illah. Di sini pada qala ain kalimahnya adalah huruf alif. Ini illah. Ya, fi'il yang demikian disebut dengan fi'il ajwaf. Nah, qala asluha asalnya adalah qawala. Ya, asalnya adalah dengan wawu. Dengan wawunya yang di fathah, qawala. Nah, ini. Kemudian apa? Inqalabatil wawu fil fi'li ila alifin. Wawu tersebut ya, berubah menjadi wawu dalam fi'il tersebut, wawu dalam fi'il qawala ini berubah menjadi alif. Ya, dari qawala menjadi qala. Ya, jadi asalnya qawala, kemudian wawunya diubah menjadi alif, menjadi qala. ini. Kenapa? Taba'an lil qawa'idil atiyati, ini mengikuti kaidah-kaidah yang akan datang. Untuk pembahasan ini nanti akan dibahas pada pelajaran yang akan datang insyaallah di sana. Baik. Jadi yang jelas di sini secara asal adalah qawala, kemudian wawunya diubah menjadi alif menjadi qala. Kemudian dari ini, dari fi'il ajwaf yang ain kalimahnya sudah diubah ke huruf yang lain, dari wawu diubah menjadi alif, kemudian diubah menjadi isim fa'il, fa'idha suhna minhu, ya, isma fa'ilin. Jika kita bentuk dari fi'il qala ini, kita bentuk menjadi isim fa'il, qulna, maka kita katakan menjadi qawilun. Ya, sesuai wazannya tadi, isim fa'il yang sulasi mengikuti wazan fa'ilun, maka dari qala yang asalnya qawala, dia akan menjadi qawilun. Ini. Jadi ain kalimahnya, ya, dia atau pada bentuk isim fa'il, ain kalimahnya menggunakan huruf yang asli, yaitu wawu, qawilun. Ini. Fawaqa'at al-wawu aidan lismil fa'ili, sehingga wawu ini pada qawilun ini terletak pada ain kalimah pada isim fa'il tersebut. Ya. Ini. Qawilun, ya, ain kalimahnya pada isim fa'il ini adalah huruf wawu. Wa kanat hadhihi al-ainu qad u'illat fil fi'li, dan sungguh ain kalimah ini tadi yang berupa wawu ini tadi sudah diganti pada fi'ilnya tadi. Wawu sudah diganti menjadi alif pada fi'il, qawala menjadi qala. Ya, jadi pada sebelumnya pada fi'ilnya sudah ada penggantian huruf illah, wawu menjadi alif, maka pada bentuk isim fa'ilnya qawilun ini juga kemudian tadi wawu itu diganti. Walidzalika fa innaha tuqlabu huna hamzatan. Oleh karena itu, maka wawu pada qawilun, pada isim fa'il qawilun tersebut, ini wawunya diubah diganti menjadi hamzah. Fatasira qailun, sehingga menjadi qailun. Ini. Ya. Menjadi qailun. Jadi wawu di sini diubah menjadi hamzah karena dia terletak sebagai ain kalimah dari isim fa'il dengan keadaan fi'il ajwaf yang sudah berubah ain kalimahnya tadi. Wa kadzalika fi, demikian pula misalnya dalam contoh yang lain, ba'a. Ya. Ba'a asluha baya'a, asalnya adalah baya'a dengan huruf ya, ini aslinya huruf ya. Kemudian dalam fi'il ini apa? Qulibatil ya'u alifan, baya'a ya'nya ini diubah diganti menjadi alif menjadi ba'a. Wa'inda ismil fa'ili, dan pada bentuk isim fa'il naqulu bayi'un, isim fa'ilnya menjadi bayi'un dengan huruf aslinya huruf ya, bayi'un. Ya, huruf ya terletak pada ain kalimah pada isim fa'il, kemudian keadaan fi'ilnya tadi huruf illah itu sudah berubah, maka apa? Ya pada bayi'un, fa naqlubul ya'a hamzatan, maka ya pada bayi'un ini kita ganti menjadi hamzah, lisasira bayi'un, sehingga menjadi bayi'un. Ini huruf wawu ataupun huruf ya berubah menjadi hamzah dalam keadaan ini. Jadi pada kaidah yang kedua, pada tempat yang kedua ini, ini wawu ataupun ya berubah menjadi hamzah. Kemudian ada satu keterangan, faiza kanatil wawu awil ya'u ghaira maqlubatin fil fi'li, maka jika wawu ataupun ya tersebut itu tidak diubah pada fi'ilnya, ya, pada fi'ilnya wawu atau ya tidak berubah ke huruf yang lain, ke huruf ilah yang lain. Jadi pada fi'il wawu itu tetap dengan wawu, ya tetap dengan ya. Ya, bagaimana? Ya. Fa innaha tabqa aidan fi ismil fa'ili. Maka wawu ataupun ya itu tetap, ya, juga tetap. Artinya apa? Tidak berubah pada isim fa'ilnya. Duna qalbiha hamzatan, tidak mengubahnya menjadi hamzah. Ya. Jadi tadi kenapa disampaikan disebutkan fi'ilnya tadi huruf ilah itu berubah ke huruf yang lain, dari qawala menjadi qala, dari baya'a menjadi ba'a. Ya, pada fi'il tadi wawu atau ya itu berubah menjadi alif. Itu menjadi syarat. Sehingga pada isim fa'il qawilun bayi'un, wawu atau ya diubah menjadi hamzah, menjadi qa'ilun bai'un. Karena tadi fi'ilnya juga berubah. Nah, di sini disebutkan kalau pada fi'il itu wawu atau ya tidak berubah, maka wawu atau ya pada isim fa'il itu juga tidak berubah. Jadi keadaan fi'il mempengaruhi di sini. Ya, misal sebagai contoh, bandingkan pada fi'il awira. Ya, fi'il awira, ini fi'il. Nah, pada fi'il ini awira, ini ajwaf, ya, huruf ain kalimahnya adalah huruf ilah dengan wawu. Ya. Wawunya di sini bagaimana? Fa inna wawa baqiyat sahihatan ay ghairu mu'allatin. Ya, yani wawunya itu tetap sahih. Maksudnya apa? Tidak diubah ke huruf yang lain. Tidak diubah, ghairu mu'allatin, tidak diubah ke huruf ilah yang lain. Tetap dengan wawu, tetap dengan aslinya. Awira. Tetap dengan wawu. Berbeda dengan qawala. Ya, kalau qawala tadi wawunya diubah menjadi alif, menjadi qala. Itu kan berubah. Tapi pada awira, ini wawunya tetap dengan wawu. Ya, tidak diubah. Ya. Kan berbeda keadaan fi'ilnya. Yang tadi berubah, qawala menjadi qala, sehingga pada isim fa'il juga berubah, wawunya menjadi hamzah. Tetapi pada awira, di sini wawunya tetap, tidak berubah. Maka apa? Wa min thamma tabaqa sahihatan fi ismil fa'ili aidan. Maka dari sana, ini juga wawu itu akan tetap sahih, tetap dengan wawu, tidak diubah ke hamzah pada bentuk isim fa'ilnya. Fanaqulu awirun, sehingga kita katakan isim fa'il dari awira adalah awirun, tetap dengan wawu. Di awirun tetap dengan wawu, wawunya tidak diubah menjadi hamzah. Karena pada fi'il juga tetap dengan wawu awira, wawunya tidak diubah menjadi hamzah, menjadi alif ataupun yang lain. Jadi keadaan fi'il di sini mempengaruhi. Kalau fi'ilnya berubah, maka pada isim fa'il wawu juga berubah menjadi hamzah. Tetapi kalau pada fi'il itu wawu tidak berubah, maka pada isim fa'il juga wawu tidak berubah, tetap dengan wawu tersebut. Jadi, baik, jadi perhatikan di sini. Ya, berbeda keadaannya. Berbeda, maka hukumnya yang berlaku juga berbeda. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Bisa dilihat dari bentuk fi'ilnya, kemudian kelompok atau wazan fi'il tersebut, ya, itu nanti akan bisa tampak, ya, perubahannya, apakah dia berubah ataukah tidak. Nah, biasanya yang berubah itu kalau tadi harokatnya fathah ya, qawala, ya kan fathah, ini diubah menjadi alif. Baya'a juga demikian, ya fathah, diubah menjadi alif. Adapun awira, waw itu kasrah. Nah, kalau yang kasrah ini tidak diubah. Biasanya demikian ya, secara umum itu seperti itu. Ini. Satu lagi, salisan yang ketiga, antaka alwawu awil ya'u ba'da alifi mafa'ila. Wawu atau ya itu terletak sesudah alif pada bentuk mafa'ilu au ma yushbihu hadzal waznu fi adadil hurufi wa naw'il harakati au ma yushbihu hadzal wazna au ma yushbihu hadzal wazna atau kata yang menyerupai wazan ini fi adadil hurufi dalam hal jumlah hurufnya wa naw'il harakati dan jenis harakatnya. Jadi tidak mutlak harus mafa'ilu. Tetapi yang semisal dengan ini pun juga akan berlaku demikian. Artinya huruf pertama di fathah, kedua di fathah, kemudian susul itu ada alif, tambahan, kemudian berikutnya di kasrah, kemudian susul ada ya, dan huruf terakhir. Gitu ya. Jadi. Ala syartui, dengan syarat apa? Antakuna wawu awil ya'u muddatan. Dengan syarat wawu atau ya itu adalah muddah, ya, huruf panjang. Salisatan fil mufradi, urutan ketiga pada huruf pada isim mufradnya. Jadi huruf wawu atau huruf ya, maddatan alaikum, huruf wawu atau huruf ya itu menjadi huruf mad, huruf sebagai bacaan panjang dari harokat yang sejenis yang sebelumnya. Dan urutannya di urutan ketiga pada isim mufradnya. Ini. Jadi kalau maddah, wawu itu sebagai huruf mad ketika sebelumnya berharokat dhammah. Ya itu menjadi huruf mad ketika sebelumnya berharokat kasrah. Ini syaratnya. Jadi wawu ataupun ya sebagai huruf mat. Jadi sebelum wawu itu dhammah dan sebelum ya itu kasrah. Kemudian salisatan fil mufradi berada di urutan ketiga pada bentuk mufradnya. Ini syaratnya. Bahkan nanti wawu atau ya pada bentuk mafa'ilu akan diubah menjadi hamzah. Sahifatun. Wadzalika mithlu sahifatun. Ya, hal ini contohnya pada kata sahifatun. Ini mufradnya ya, mufrad sahifatun. Al-ya'u biha za'idatun. Ya pada sahifatun ini tambahan. Ya, li'annaha 'ala wazni fa'ilatin, karena sahifatun ini mengikuti wazan fa'ilatun. Ya, jadi dari wazan itu bisa diketahui mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Huruf asli itu yang diwakili atau yang digantikan oleh fa, ain, dan lam. Itu huruf asli. Fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah pada wazan itu adalah huruf asli. Fa'ilatun. Jadi fa-nya asli, ain-nya asli, lam asli. Berarti ada ya di situ, itu adalah za'idah, itu tambahan. Ini ya. Jadi untuk mengetahui mana yang asli, mana yang tambahan, kembalikan pada wazannya. Ya, ini. Wahia harfu maddin, dan ya tambahan tadi pada sahifatun ini adalah huruf mad. Jadi dilihat dari sisi itu asli atau tambahan, ya itu huruf tambahan. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, ya itu, ya-nya kan sukun. Sahifatun, ya ini sukun. Kemudian sebelumnya adalah kasrah. ya, huruf sebelum ya, huruf ha itu kasrah. Berarti ya sukun terletak sesudah kasrah. Ya, seperti ini tadi, ya sukun, ya, sebelumnya adalah kasrah. Maka apa? Yang semacam ini, ya ini adalah huruf mat. Huruf yang panjang, menjadi bacaan panjang dari harokat yang sejenis yang sebelumnya. Huruf ya itu sejenis dengan kasrah. Kalau umpama, kalau wawu, huruf wawu itu sejenis dengan umpama. Kalau alif itu sejenis dengan fathah. Ini. Kama annaha al-harfus salitsu fil kalimati. Sebagaimana ya tersebut itu ada adalah huruf yang ketiga dalam kata tersebut. Ya, sahifatun urutan yang ketiga. Ya. Dari sisi letaknya dari awal ya ini ada di urutan ketiga. Ya, jadi ya tambahan ini huruf mat kemudian letaknya pada urutan ketiga. Fa idza jama'naha qulna, kemudian jika kita menjamakkannya membuatnya menjadi bentuk jamak maka kita katakan soyahifu, mengikuti wazan mafa'ilu atau yang semisalnya menjadi so soyahifu, dari sahifatu menjadi soyahifu. Ini ya bentuk jamaknya secara asal demikian. So aku minum sohayifu kembali sohayifu sohayifu sesuai dengan asalnya tadi sahifatun menjadi sohayifu, ini asalnya ya. Fataqa'ul ya'u ba'da alifin mafa'ilun mafa'ila au syithihi, maka huruf ya ini pada sohayifu ini ya ini dia terletak sesudah alif. Alif yang ada pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya. Semisalnya di sini, ya kalau dilihat, sohayifu kan dia bukan wazan mafa'ilu. Berbeda. Secara wazan berbeda. Mafa'ilu itu kalau yang sewazan dengan mafa'ilu itu seperti masajidu, madarisu. Nah, kalau di sini panjang ya mafa'ilu itu misalnya mafatihu, sama dari miftah ya mafatihu, ini satu wazan. Tapi kalau sohaifu kan berbeda, ini mim, ini sot kan sudah berbeda. Mim yang ini tambahan, ataupun sot itu yang asli. Tetapi apa? Sohaifu ini semisal dengan wazan mafa'ilu tadi. Semisal kalau dilihat huruf pertama fathah, kemudian kedua juga fathah, kemudian sesudahnya ada alif tambahan, kemudian sesudahnya ada tiga huruf, ya, seperti wazan ailu tadi, ya, soha, yifu, ya, ini, mafa'ilu, misal ini, kemudian, iz al-wazlu huda fa'ayilu, wazan di sini, wazan pada sohayifu adalah fa'ajilu. Ya. Jadi bukan mafa'ilu atau mafa'ilu, tetapi dia semisal dengan mafa'ilu karena berbeda wazannya. Lalu apa? Fatuq labu al-ya'u hamzatan, maka ya'nya pada sohayifu tadi itu diubah menjadi hamzah litasira sohayifu, sehingga menjadi sohayifu. Ya. Karena tadi memenuhi syaratnya, ya terletak sesudah alif dari wazan mafa'ilu atau yang semisalnya, kemudian ini berupa huruf mat dan letaknya pada urutan ketiga pada bentuk mufradnya, sehingga ya itu diubah menjadi hamzah pada bentuk jamaknya ini sehingga menjadi soha'ifu. Baik. Wa kadzalika, demikian pula fi ajuzun, contoh yang lain ajuz, ini pada bentuk mufrad ya, ajuzun ini wawu urutan ketiga ya, kemudian huruf mat ajuz, wawunya sukun sebelumnya dhammah, ini mat ya urutan ketiga, kemudian dijamakkan asalnya menjadi ajawizu. Ajawizu. Maka apa? Wawu ini terletak sudah alif dengan wazan mafail atau yang semisalnya, kemudian pada bentuk mufrad tadi ini huruf mat sudah domah dan urutan ketiga, maka wawu pada ajawizu ini diubah menjadi hamzah sehingga menjadi ajaizu. Ya, ajaizu. Contoh yang lain, tariqatun menjadi tariqu. Ya, tariqatun ini seperti sahifatun tadi ya. Tariqatun pada bentuk mufrad itu ya-nya huruf mat karena sebelumnya kasrah, kemudian letaknya di urutan ketiga, kemudian dijamakkan ya, seperti soya seperti sohayifu menjadi tarayahu. Ya. Menjadi tarayahu asalnya tarayahu, kemudian ya itu terletak sesudah alif dengan keadaan mufrad yang tadi memenuhi syarat, maka ya di sini pada tarayahu ini diganti diubah menjadi hamzah sehingga menjadi tarayahu. Ini wa hadhihi alqa'idatu tanṭabiqu aidan 'ala al-alif. Dan kaidah ini juga berlaku pada alif. Bisa diterapkan pada huruf alif. Ai idza waqa'at ba'da alifi mafa'ila aw ma yushbihuhu. Yakni jika alif tersebut terletak sesudah alif dari mafa'ilu atau yang semisalnya, wa kanat maddatan za'idatan salisatan fil mufradi. Dan alif tersebut adalah huruf mad tambahan letaknya di urutan ketiga, ya. Maddatan mad, ya, zaidatan tambahan, salisatan pada urutan ketiga, fil mufradi pada bentuk mufrad. Qulibat hamzatan, maka alif itu akan diubah menjadi hamzah. Itu contoh. Qiladatun, ini mufradnya, qiladatun. Alif, ya, ini huruf mad. Kenapa? Karena sebelumnya fathah, qiladah, alif. Yang sebelumnya fathah berarti alif ini mat. Kemudian dia tambahan. Ya, qiladah wazannya fi'ala. Ya, tampak di situ alifnya tambahan, bukan huruf asli. Kemudian salisah, urutan ketiga. Qila, ya, qaf pertama, lam kedua, alif ketiga. Ya, memenuhi syarat ya, huruf mat, kemudian zaidah, kemudian salisah pada bentuk mufrad. Kemudian dijamakkan, ya. Dijamakkan dia akan menjadi qala, ya, asalnya ini qala kemudian alif kemudian dal, ya, asalnya dengan alif. Kemudian apa? Alif pada bentuk jamak dari qala idu ini terletak sesudah alif dengan keadaan mufrad tadi yang memenuhi syarat yaitu mad, zaidah, salisah, maka alif pada qala idu ini diubah menjadi hamzah sehingga menjadi qalaidu. Oke, hamzah pada qalaidu ini aslinya adalah alif. Ini. Alif pada qiladah tadi. Ya. Alif yang qalaidu, alif yang pertama ini alif tambahan yang mengikuti wazan mafailu atau yang semisalnya. Ini ya. Baik. Kemudian ada kata yang lain di sini. Amma kalimatu qaswaratin misalnya, adapun kata qaswaratun. Ya, qaswaratun. Ini kan juga wawu urutan ketiga. Ya. Kemudian fahiya tajma'u 'ala qasawira. Ya. Qaswaratun ini dijamakkan mengikuti dijamakkan menjadi qasawiru. Ya, qaswaratun jamaknya menjadi qasawiru. Duna an naqluba al-wawa hamzatan, tanpa kita ganti wawunya menjadi hamzah. Tetap dengan wawu qasawiru. Tetap dengan wawu, tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Li'annaha fil mufradi laysat harfu. Ya. laisat harfa madin, karena pada bentuk mufrad wawu itu bukan huruf mad. Ya, fa anta tulahidu annaha muharrakatun bil fathi fihi. Engkau perhatikan wawu itu berharokat dengan fathah qaswa. Ya, wawu berharokat fathah qaswa dan sebelumnya sukun. Maka wawu di sini pada qaswaratun ini bukan huruf mad. Ya, kalau huruf mad tadi bagaimana? Wawunya sukun, sebelumnya dhammah, itu huruf mad. Seperti ajuz tadi, itu huruf mad. Tapi kalau wawunya berharokat ya dengan harokat fathah dan sebelumnya juga sukun, maka ini bukan huruf mad. Ya, huruf biasa seperti yang lain, bukan huruf mad. Sehingga tidak memenuhi syarat. Sehingga apa? Ketika dijamakkan, wawu tetap dengan wawu, tidak diubah menjadi hamzah karena tidak memenuhi syarat pada bentuk mufradnya tadi. Ya, ini tetap qasawiru. Ini dipengaruh bentuk mufrad itu mempengaruhi pada bentuk jamaknya di sini. Wa kadzalika, demikian pula kalimat ma'isyatun pada kata ma'isyatun, ma'isyah misalnya, tujma'u ala ma'ayisha, dijamakkan mengikuti wazan ma'ayishu. Ya, ma'isyatun, dilihat, dilihat ma'isyatun, ini ya urutan ketiga terletak sesudah kasrah, berarti ini juga huruf mad. Ya, ma'isyatun, ya-nya urutan ketiga bentuk mufrad ya, ini ya ma'isyatun urutan ketiga salisah, kemudian dia juga mad, ya-nya sukun, sebelumnya kasrah, berarti ya ini mad, kemudian salisah urutan ketiga. Tujma'u ala ma'ayisha, dijamakkan mengikuti wazan ma'ayishu. Ya, jamaknya menjadi lafzunkum. Jamaknya menjadi ma'ayishu. Apa? Duna qalbil wawi hamzatan, tanpa mengganti ya. Duna qalbil ya'i hamzatan, tanpa mengganti huruf ya menjadi hamzah. Tidak diubah menjadi ma'ayishu, tapi tetap ma'ayishu dengan ya. Tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Li'anna ya'a asliyatun fil mufradi. Karena huruf ya-nya ini huruf asli pada bentuk mufrad. Ya, itu asli, bukan tambahan. Li'anna fi'la huwa asya, karena fi'lnya adalah asya. Maudinya asya, mudorinya ya'ishu. Ya, di situ tampak huruf ya pada ma'isyatun itu adalah huruf asli, bukan tambahan. Ya, jadi asya ala wazni fa'ala. Asya ini mengikuti wazan fa'ala. Jadi karena asya atau pada ma'isyatun ini ya'nya asli, maka dia tidak memenuhi syarat. Sehingga ketika dijamakkan, ya itu tetap dengan ya, tidak diubah menjadi hamzah. Ya, jadi tadi syaratnya apa? Pada bentuk mufrad, huruf wawu atau huruf ya itu mad, harus berupa huruf mad, kemudian itu zaidah tambahan, dan salisah urutan ketiga. Tiga syarat ini harus terpenuhi semuanya. Salah satu tidak terpenuhi, maka tidak berlaku hukumnya. Ya, artinya apa? Pada bentuk jamak tadi, wawu atau ya itu tidak diubah menjadi hamzah kalau tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau memenuhi syarat tadi, maka diubah menjadi hamzah. Jadi, ya, perhatikan itu. Waqad uridat ba'du kalimatin syaddatan, dan sungguh disebutkan beberapa kata ya, secara syadz, ya, tidak mengikuti kaidah secara umum, ya, beberapa kata yang itu berbeda. Misal contoh manaratun wa manairu wa manairu. Ya, manaratun jamaknya manairu, wa musibatun jamaknya wa masaibu, musibatun jamaknya masaibu. Ini mestinya apa? Manaratun ya, ya disebutkan di sini Idh qulibatil alifu fil kalimatil ula, yakni alif itu diubah, diganti pada kata yang pertama, wal ya'u fitaniyati hamzatan, dan ya itu juga diubah menjadi hamzah, rahma annahuma asliyatani, walaupun keduanya itu adalah huruf akli. Ya, pada manaratun dan musibatun, ya, alif pada manaratun itu akli, ya pada musibatun itu juga akli. Mestinya apa kalau akli? Mestinya itu kan juga tidak diubah menjadi hamzah, tetap dengan huruf aslinya. Seperti ma'isyatun tadi, tetap ma'ayishu. Tetapi pada manaratun dan juga musibatun, walaupun itu akli, itu hurufnya diubah menjadi hamzah. Ya-nya diubah menjadi hamzah, alifnya pada manaratun diubah menjadi hamzah, sehingga jamaknya menjadi manairu dan masaibu. Ini yang didapatkan secara syadz, artinya tidak memenuhi faedah pada beberapa kata tertentu seperti ini. Baik. Tetap semuanya kembali ke faedah secara umum. Pada kata-kata yang lain akan mengikuti faedah keumumannya tadi. Kalau memenuhi syarat maka akan berlaku hukumnya. Adapun kalau tidak maka tidak berlaku hukum tersebut. Ini tempat yang ketiga. Mengubah huruf wawu ataupun huruf ya menjadi hamzah. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi memang pembahasan i'lal dan i'bdal semacam ini. Mengubah huruf mengganti huruf. Dari satu huruf ke huruf yang lain semacam ini. Di sini masih ada dua tempat pada pembahasan ini. Insyaallah pembahasan yang keempat dan kelima, dua tempat yang terpisah, nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Karena waktu, lakum minkum untuk pagi ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.